Ayah, di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan. Ingin ku bertemu katakan ayah, tolong beritahu ibu, ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa mengeluh. Maafkan aku ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Ayah ibu, maafkan anakmu ini yang belum bisa buat kalian bahagia. Terima kasih buat segalanya yang pernah kalian berikan.